Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk tetap melanjutkan kehidupan kita. Nafas yang masih diberikan, rezeki yang begitu banyak diberikan kepada kita, ini semua menuntut kepada kita untuk menyadarkan kita. Haruslah kita menjadi orang-orang yang mampu memanfaatkan setiap potensi kita untuk kebaikan dan untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita pada hari ini adalah berkisar tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 19 surat Al-Hijr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'im mauzun. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memaparkan di dalam 3 ayat terdahulu tentang penciptaannya terhadap langit, Allah menggambarkan betapa langit itu sangat luas, betapa ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih sekarang masih belum banyak menemukan rahasia-rahasia yang terdapat di angkasa, yang ada di langit. Dan itu semua untuk menyadarkan kita untuk menjadi orang-orang yang sadar akan kekerdilan diri kita. Nah, setelah Allah berusaha menyadarkan kita melalui penciptaan yang ada di angkasa, di langit, maka Allah mencoba untuk lebih mendekatkan kepada kita tentang bagaimana rasa sayangnya, bagaimana kebaikan-kebaikan yang diberikannya oleh manusia ketika manusia itu menjalani kehidupannya di atas muka bumi ini. Wal arda madadnaha, kami hamparkan bumi itu dengan sangat luas. Kami hamparkan bumi itu dengan sangat luas. Silakan bergerak ke sana kemari. Silakan mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala di sana dan di sini. Silakan untuk menjalani kebahagiaan dengan melakukan perjalanan ke sana kemari, tapi ingat satu hal, bahwa kebahagiaan yang kita jalani di atas muka bumi ini karena Allah Subhanahu wa taala sangat kasih dan sayang kepada kita. Allazi ja'ala lakumul arda mahdan, ya, ingat satu hal, bahwa enaknya kita bergerak, enaknya kita berbuat luasa di atas permukaan bumi ini, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini begitu sangat luas, sehingga kita pun harus merasa sangat luas di dalam kehidupan ini. Jangan ada jiwa-jiwa sempit yang ada di dalam hati kita. Wa alqayna fiha rawasiya, ya, tidak hanya bumi yang terhampar luas, tapi juga dengan sangat kokoh karena ada gunung-gunung sebagai paku-pakunya. Ya, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang gunung-gunung ini sebagai paku yang mengokohkan bumi. Ini juga menjadi pelajaran kepada kita bahwa banyaknya gempa yang terjadi itu mungkin salah satunya adalah karena gunung yang sudah semakin pendek, ya, bukit-bukit yang sudah hampir rata dengan tanah, atau gunung-gunung yang dijebol untuk dijadikan sebagai jalan-jalan, sehingga akhirnya keadaan bumi ini begitu sangat labil. Bukan tidak mungkin nanti pada satu saat, ya, ketika gunung-gunung itu sebagian besarnya musnah, maka akan terjadilah ketidakseimbangan alam. Ini yang akan membuat banyak sekali bencana terjadi pada masa-masa yang akan datang. Wa ambatsna fiha min kulli syai'im mauzun, bahwa aku telah menumbuh, kami tumbuhkan padanya segala sesuatu yang menurut ukuran. Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, mencukupi segala kebutuhan kita dengan menumbuhkan berbagai macam tanaman. Allazi khalaqal azwaja kullaha, setiap makhluk itu ada pasangannya sampai dengan tumbuh-tumbuhan. Wa ja'alakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun, sampai kepada binatang yang Allah ciptakan itu adalah untuk kebahagiaan umat manusia. Wa akhrajna minas samarati mukhtalifun alwanuha, kami ciptakan, kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu yang berbeda-beda warnanya. Ya, bunga mawar itu sampai ada ribuan jenis, ya. buah mangga itu kita bisa lihat ada mangga mangga biasa, ada mangga golek, ada mangga Taiwan, ada sebagainya, harum manis, subhanallah, ya, satu mangga saja begitu sangat beragam sekali, dan itu semua membuat kita menjadi sangat senang menjalani kehidupan ini karena begitu indahnya kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, apakah kita mau sadar? Dan untuk lebih menjelaskan hal ini, kita serahkan kepada Ustaz Jenal Arifin yang sudah ada di studio. Silakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana, nikmat Allah begitu banyak sehingga ada yang disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung satu nikmat saja, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ni'matallah, bukan ni'amillah, ni'matallah, satu nikmat saja. Yang paling sederhana nikmat tangan. Hitunglah nikmat tangan. Mungkin lebih sederhana lagi nikmat jari. Hitunglah nikmat jari, ada 5 jari, ada 20 jari kita. Kita sebutkanlah nikmat jari jempol sebelah kanan dari tangan kita. Kita bayangkan kalau misalnya jempol kita tidak ada, maka kita akan kewalahan untuk melakukan banyak hal. Dan kita mungkin akan mengeluh karena tidak sempurnanya anggota tubuh kita dan lain sebagainya. Itu baru satu nikmat saja yang harus dihitung dan kita tidak mampu menghitungnya. Bagaimana pula untuk mensyukurinya? Tapi walaupun demikian, Allah tetap berkata, syukurilah apa yang ada, karena ketika kita mensyukurinya, walaupun tidak semaksimal mungkin, itu adalah bagian dari ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 19 dari surah Al-Hijr ini ada 3 hal penting. Ada bumi yang dihamparkan. Kalau dulu pernah Galileo dipenjarakan dan akhirnya meninggal di penjara karena dia berkata bumi ini bulat. Rupanya agama tertentu mengatakan bumi ini terhampar karena perbedaan persepsi bulat atau terhampar. Dan dia memperkatakan ini bulat sehingga dia dipenjarakan dan akhirnya meninggal dalam penjara. Maka Islam menegaskan bahwa terhampar sama dengan bulat. Karena kalaulah dia tidak terhampar, maka di satu sisinya ada sudut. Sudut bahwa dia berbentuk segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Tapi karena tidak ada sudut di sisinya, maka akhirnya dia akan berbentuk seperti bola. Inilah mukjizat dari Al-Quran, di mana ketika disebutkan bumi ini terhampar, kaum kafir Quraisy, umat Islam akan menerimanya. Karena memang padang pasir yang tandus itu memang terlihat terhampar. Dan ketika dikatakan sekarang dengan berkembangnya zaman, bumi itu bulat, dan itu juga sesuai dengan redaksi ilmiah pada saat ini, karena terhampar sama dengan bulat. Itu yang pertama, merupakan mukjizat Al-Quran dan merupakan bukti bahwa Al-Quran dan alam semesta satu pembicaranya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, walqaina fiha rawasiya, kita menemukan ada gunung-gunung. Gunung-gunung juga merupakan suatu kesyukuran yang harus kita syukuri, karena dia merupakan fungsi yang terlihat tidak ada apa-apanya, tapi sangat besar, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ustaz Perdana. Dan yang terakhir, wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Ini adalah pesan ketiga, bagaimana tumbuh-tumbuhan yang diciptakan dengan segala sesuatu menurut ukuran, mawzun. Menurut orang orang pertanian, dia mengatakan bahwa setiap lempengan bumi ini memiliki kekhasan tanah tersendiri. Maka biarlah padang pasir itu tetap menjadi padang pasir yang tandus, dengan tanahnya yang tandus seperti itu. Kalaupun harus ada tanaman, biarlah dia ada tanaman sedikit. Dan begitu juga ada daerah yang hutan lebat, biarlah dia tetap menjadi paru-paru dunia, menjadi oksigen. Dan ada juga daerah perkebunan, biarlah dia menjadi perkebunan. Dan ada daerah sawah, biarlah dia menjadi sawah. Karena ketika dipaksakan satu tanaman pindah ke tanaman yang lain, dia akan menimbulkan satu hama yang akan menimbulkan masalah bagi kondisi pertamanan di daerah itu. Subhanallah, sungguh mulia Allah ketika menumbuhkan satu tanaman di daerah seberang dan di daerah kita tidak ada. Maka ada karantina yang dilakukan oleh beberapa negara untuk masuk tumbuh-tumbuhan dan hewan. Karena apa? Bisa saja hewan dan tumbuh-tumbuhan ini menimbulkan hama, penyakit yang sebelumnya tidak ada di daerah itu. Karena apa? Karena cuaca, kondisi alam sangat mempengaruhi dan menimbulkan penyakit yang lebih berbahaya ketika habitat tidak dikembalikan kepada habitat asli dan asalnya. Inilah yang disebutkan wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun, semuanya telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang ada, yakinlah bahwa yang kita miliki itu adalah yang terbaik dari takdir Allah yang diberikan kepada kita. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa kesimpulan sebagai penutup dari pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa keterangan Allah Subhanahu wa taala tentang bumi dan segala pernak-perniknya, apakah gunung, apakah taman, tanaman, ya, sesuatu yang indah ini untuk menyadarkan kita semua betapa kita terkadang lupa atau mungkin tidak sadar segala kebahagiaan yang kita peroleh di dunia ini itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat langit tidak mampu juga menyadarkan kita, maka coba lihat di bawah kaki kita, coba lihat di sekeliling kita, ternyata segala yang kita nikmati, rumah yang besar, pohon-pohonan yang begitu indah, gunung-gunung yang begitu sangat menyenangkan, tanaman-tanaman yang mampu memuaskan tenggorokan kita, itu semua adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan coba atau jangan pernah mencoba atau sekalipun pernah mencoba untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala, karena ada kemungkinan besar ini semua nikmatnya akan dia tarik pada saat kita ingkar kepadanya. Yang kedua adalah bahwa kita harus menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya, karena Allah sudah menciptakannya dengan begitu sempurna dan untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Oleh karena itu, sebagaimana tadi yang sudah digambarkan secara panjang lebar oleh Ustaz Jainal, bagaimana kita menjaga kondisi alam di sekitar kita ini, berusaha untuk menjaga lingkungan kita, itu semua adalah untuk kepentingan kita juga. Kalaupun kita belum mampu merasakannya, maka pikirkanlah bahwa semua ini adalah juga untuk kepentingan bagi generasi-generasi penerus kita. Kalau kita tebang pohon pada hari ini, maka ke depan anak cucu kita akan kehilangan satu pohon. Kalau kita menghancurkan alam ini, maka mungkin kita tidak merasakan akibatnya, tetapi anak cucu kita pasti akan merasakan dampak dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh bapak-bapaknya atau para pendahulunya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Pemimpin yang baik adalah tidak hanya memikirkan keuntungan pribadinya sendiri, tetapi bagaimana semua kita berusaha untuk mewariskan yang terbaik kepada generasi-generasi kita. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari sekali lagi kita jaga lingkungan kita. Mari sekali lagi kita berusaha untuk memelihara lingkungan kita. Tanamlah pepohonan karena itu adalah nafas kita. Berusahalah untuk membersihkan selokan kita karena itu akan menjauhkan kita dari penyakit dan sebagainya yang harus kita jaga banyak sekali di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.